Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dengan berjalannya bulan suci Ramadan ini, bertambah hari, bertambah biasa nampaknya kita puasanya, Ustaz Sofyan, ya. Kalau di awal-awal terasa berat, sekarang ini sudah nampaknya sudah tidak begitu terasa. Malah nanti mungkin tidak enak kalau tidak puasa nampaknya. Lapar pun juga harus dibiasakan. Harus dibiasakan, iya. Alhamdulillah, kita pada subuh hari ini akan mengkaji ayat ke-135 dari surah An-Nisa. Masalah, 135. Iya, masalah keadilan juga nih Pak Ustaz. Iya, keharusan berlaku adil. Keharusan berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada." Qawwamina bil qisti syuhada alillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fa Allahu aula bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kita baca ayat ini Pak Ustaz, nampaknya sangat jelas keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain nih Pak Ustaz, ya. Di sini kita menemukan artinya, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini juga kita temukan dalam perintah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Di sini dalam ayat ya ini, ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti. Jadi pada ayat puasa, orang yang beriman dituntut untuk berpuasa. Pada ayat ini, orang yang beriman dituntut untuk adil. Adil. Artinya keadilan itu sama pentingnya sebagaimana puasa. Jangan berpikir puasa wajib, adil itu tak wajib gitu. Dalam makna keseharian kita, iman itu ada yang statis dan ada yang dinamis. Dinamis. Allah terus menyuruh orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, karena ada kecenderungan iman itu statis. Iman statis ini artinya beriman tapi tak aktif. Beriman tak punya inovasi. Beriman tetapi enggak kreatif gitu. Allah mengajak orang yang beriman itu supaya kreatif. Tak cukup hanya dengan iman, tapi iman plus puasa. Iman plus puasa. Iman plus berzakat. Iman plus berhaji. Pada ayat ini, Iman plus adil. Tapi menariknya juga, kalau kita temukan Ustaz Sofyan, ada iman plus iman. Artinya yang sudah beriman diperlukan untuk beriman lagi. Ya ayyuhallazina amanu aminu. Aminu. Wahai itu orang-orang yang beriman, berimanlah. Mutawalli Sa'rawi dalam beberapa ceramahnya dia mengatakan itu adalah sebagai charger. Sebagai charger keimanan, bahwasanya iman kalian yang dulu ini ada lahan keimanan yang baru. Jadi iman yang baru itu supaya di-charge dengan hal yang baru lagi. Jadinya iman plus iman supaya mendapatkan keimanan, keyakinan yang lebih kokoh, lebih kuat, ya. Iya, keimanan kuadrat yang mampu menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal. Nah, coba kita perhatikan ini. Kunu qawwamina bil qisti. Iya kan? Allah menyuruh kita kunu qawwamina bil qisti. Bukan hanya kita harus hidup dalam suasana adil. Bukan hanya hidup untuk sejahtera, untuk bahagia, tetapi menjadi penegak. Penegak. Jadi setiap mukmin berarti penegak keadilan. Setiap mukmin penegak keadilan. Setiap mukmin muslim, dia itu orang-orang yang menjadi pilar-pilar pewarna dalam keadilan. Iya, menariknya juga nih Pak Ustaz, tidak sekedar qaimun. Tapi qawwam. Qawwam. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Kita sebutkan dalam ayat kursi bagaimana? Hayyun Qayyum. Wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Jadi artinya apa memang? Qayyum adalah sifat Allah. Umatnya harus qawwam. Ar-rijalu qawwam, tidak sekedar qaim, tidak sekedar berdiri. Jadi menegak keadilan itu adalah identik dengan kiwamah bagi laki-laki. Yeah. Jadi kalau dibilang enak sekali laki-laki itu penanggung jawab, memiliki kiwamah. Sebenarnya kiwamah itu bukanlah suatu hal yang dipuji, tapi adalah beban yang harus dilaksanakan. Maka di sini ada bentuknya dalam bentuk perintah kunu, jadilah. Nah, karena ini adalah banyak orang melihat jabatan itu adalah kesempatan untuk mengumpulkan harta. Padahal dalam Islam jabatan itu adalah amanat untuk melaksanakan bagaimana perintah negara dan memakmurkan rakyat. Maka kata-kata adil di sini enggak disebut dengan bil adli, tetapi bil qisti. Bil qisti pada ayat-ayat yang lain ada maknanya bil qismi, bagi-bagi. Bagi-bagi. Qistun, jadi ada qismun, bagian-bagian. Bagian-bagian. Ya ayyuhallazina amanu, jadilah anda orang-orang itu yang pintar membagi, pintar sehingga berbagi, adil. Iya. Ya, bukan hanya sekedar hidup dalam keadilan. Tetapi dia mampu membagi-bagi posisi yang ia miliki, harta yang ia miliki, kesempatan waktu yang ia miliki. Bahkan di sini al-qistu, bahagian-bahagian untuk berlaku adil itu diidentikan dengan kalimat syuhada. Syuhada. Dia bagian dari pilar-pilar syahadat. Iya, jadi menarik. Memang qistun itu kalau di Mesir kita disebutkan al-bay'u bit-taqsit. Ya, al-bay'u bit-taqsit. Artinya beli secara cicilan. Cicil, bagian-bagian dari kredit. Dibagi. Ya, bagian-bagian dari kredit dibagi sampai 12 bulan bayarnya Pak Ustaz, bercicil ya. Itulah bagian. Jadi qistun itu bagian. Sementara di ayat 129 baru tentang keadilan. Walantas tati'u an ta'dilu bainan nisa. Jadi ada keadilan, ada qistun. Yang bahasa Indonesia sama tapi sebenarnya dalam bahasa Arab konotasinya berbeda. Kenapa? Karena al-qistu bahagian dari syuhada. Jadi kalimat kata syahadah atau syahid atau syahid itu syahid. Kata-kata syahadat ini terambil semuanya dari kata-kata syahadat. Syahadat. Yang artinya semakin kita menegakkan keadilan, semakin kokoh kita melakukan prinsip-prinsip berbagi kepada orang lain, kepada orang lain. Pada saat itu kita telah mengejawantahkan, mewujudkan kalimat syahadat kembali kepada Allah. Bahkan nyawa pun kita bagi-bagi nih Pak Ustaz. Walau ala anfusikum. Iya. Walau ala anfusikum, walau terhadap diri anda dari sendiri. Jadi diri kita ini terkadang bukan hanya harus kita mengajarkan kepada orang lain dalam berbagi waktu. Maka ketika walau ala anfusikum, maksudnya adalah bagaimana diri kita ini juga ada bagian Allah kepada diri kita ini. Bahagian diri kita ini bukan hanya untuk kita, untuk syahwat kita, keinginan kita, tapi bahagian diri kita ini juga harus kita adilkan. Waktu kita untuk Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah, nah, itu adalah bagian-bagian yang adil. Makanya nawaitu sawma Ramadan atau lihadhi sanati lillah. Kubagi untuk Allah. Kubagi untuk Allah. Usalli farda subhi rak'ataini fardan lillah. Artinya apa? Aku melaksanakan salat, melaksanakan puasa ini, aku bagi ini. Ku bagi qistan, ku bagi ini lillah, untuk Allah. Jadi dari diri kita, diri kita ini juga bagian dari diri kita, kita bagi untuk Allah. Disitulah rahasia kekuatan mukmin. Ya, di situ. Jadi memang kata-kata syuhada juga tadi seperti kata Ustaz lagi, bahwa syahid orang yang paling puncak kesyahadatannya. Kita terkadang mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi kita masih mikir-mikir juga, aduh, kalau ku bagi nih untuk fakir miskin, habis ini. Berarti kurang maksimal syahadatnya. Kurang maksimal syahadat. Orang yang paling maksimal syahadatnya, jangankan uang dibagi, nyawa pun berani dibagi. Maka disebutkan para syuhada. Para syuhada. Syahid. Syuhada. Iya, syuhada. Para syuhada artinya adalah orang-orang yang saksinya sudah 100%. Saksinya telah menyaksikan bahwasanya kehadiran Allah dalam diri, bahwasanya saham Allah dalam dirinya sudah sangat luar biasa. Sehingga ketika dia mengorbankan nyawa dan harta itu sudah tidak dia pikirkan bukan lagi. Bukan menjadi taruhan. Sehingga para kiai pejuang dulu yang memerdekakan republik ini pada bulan Ramadan kan selalu mengatakan bondo bahu pikir nek perlu sak nyawa ni pisan. Iya. Jadi nek perlu sak nyawa ni pisan bondo benda harta. Mm-mm. Pikiran. Nek perlu sak nyawa ni pisan. Kalau perlu nyawa menjadi taruhan ini walau ala amfusikum. Iya. Jadinya ruh ruhiyahnya itu sudah ia bagi adil, ada untuk dirinya dan ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi yang demikian, maka tidak berat baginya untuk berlaku adil kepada kedua orang tuanya dan kerabatnya yang terdekat. Kenapa terjadi kezaliman kepada kedua orang tuanya, penindasan sebagaimana yang kita baca dalam keseharian ya, melempar orang tuanya, membunuh orang tuanya. Wal aqrabin, saudara dekatnya. Sama orang lain dia baik, tapi sama saudaranya sendiri ia tidak pernah berlaku adil, berlaku baik. Ini kenapa? Karena pada dirinya tidak masuk program syahadat. Syahadat. File syahadat, laksana komputer, file syahadat tidak ada dalam diri. Tidak ada dalam diri. Bagaimana ia akan menarik keadilan itu untuk saudaranya, untuk orangnya. Tuanya, ya? Jadi filenya, foldernya sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Sudah di delete ya Ustaz. Karena folder syahadat dia tidak memiliki di dalam dirinya, maka pada saat itu sangat sulit mengeluarkannya. Iya. Untuk kedua orang tuanya dan orang-orang yang terdekat. Karena prinsip bahasa Arab apa? Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Kalau misalnya tidak memiliki, bagaimana bisa memberi? Iya. Kalau tidak ada niat untuk bersyahadat dan niat untuk membagi, iya, bagaimana bisa seorang terwujud dia bisa membagi? Ini ketika seseorang disebutkan dalam ayat 135 dari surah An-Nisa ini, ketika seseorang itu jauh dari Allah maka dia dekat kepada hawa nafsu. Yeah. Maka di sini Allah mengatakan kalau mau puasanya benar lillahi taala, jangan ikuti hawa nafsu. Yeah. Fala tattabiul hawa. Yeah. Karena nafsu al hawa itu cenderung melihat ghani au faqir. Iya. Ayat sebelumnya materi tadi ya, in yakun ghaniyan au faqiran fallahu aula bihima. Iya. Orang selalu tidak berbuat adil karena kalkulasi hitungan dalam otaknya adalah hitungan syahwat. Bisa aku jadi kaya atau bisa jadi miskin, jadi hitungan material. Iya. Jadi prinsip keadilan itu hilang karena orang menggunakan kalkulasi hawa nafsu, hawa nafsu, mengikutkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang cenderung berhitung, aku menjadi kaya atau aku menjadi miskin. Iya. Kalau aku menjadi kaya, it's okay. Tapi ketika ia menjadi miskin, maka Allah tidak akan aula. Iya. Maka di sini Allah mengatakan, fa'allahu aula bihima. Iya. Dalam keadaan kaya, tetap prioritas adalah syuhada lillah. Syuhada lillah. Dalam keadaan miskin pun, tidak harus pesimis dan menjauhkan dari Allah. Karena apa? Iya. Karena fa'allahu aula bihima. Yeah. Aula di saat kaya, aula di saat miskin. Miskin. Prioritas hidup ini adalah Allah. Maka yeah, kita menemukan ayat-ayat sebelumnya berapa kali disebutkan walillahi walillahi walillahi, untuk menggambarkan kepada kita bahwa memang sebenarnya Allah sangat sangat sangat amat kaya, maka disebutkan wallahu ghaniyun hamid. Yeah. Allah yang maha kaya dan maha layak untuk dipuji. Maka di sini kalau kaya jangan takut, tetap prioritas Allah. Kalau miskin, tetap jangan takut, Allah lah menjadi prioritas hidup ini. Dalam ayat ini, orang yang beriman akan mampu menegakkan al-qistu, iya, pembagian keadilan. Tetapi ketika ia telah keluar dari wilayah iman, jadi ketika orang telah keluar ke wilayah iman, jangan berharap untuk dia bisa memberi keadilan. Dia paling-paling bisa hanya hidup dalam anta'dilu, hidup, iya, dalam wilayah keadilan. Keadilan. Nah, tidak bisa membagi, tidak ya. Tidak bisa membagi. Fala tattabi'ul hawa anta'dilu. Jadi apa yang kita sebutkan tadi untuk al-qistu, keadilan itu hanya bisa di wilayah keimanan. Keimanan. Tetapi wilayah syahwat, wilayah itu adalah tidak bisa untuk membagi keadilan. Iya. Yang ada adalah hanya hidup dalam keadilan. Keadilan. Nah, iya. Adilnya saja. Yeah. Maka di sini disebutkan kalau kita lihat wa in talu au tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Jadi ada tahapan, pertama kali qawamina bil qisti. Iya. Habis itu kalaupun enggak bisa itu ya sudahlah. Ya adilu. I'dilu. Karena i'dilu juga enggak begitu salah. Hmm. Tetapi yang ketiga kalau enggak mau juga wa in talu au tu'ridu. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka sungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Maka terkait erat dengan ayat 133 yang lalu, iyasya yuzhibkum ayuhan nas. Kalau sudah tidak mau, enggak masalah, kuhancurkan aja kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang tidak berlaku adil, dia selalu menggunakan ilwa ulisan, talwu, artinya menjadikan lidahnya itu laksana bendera yang mudah dibolak-balik. Liwa, Liwa, iya. Jadinya mudah mengayunkan lidahnya. Jadi wa in talwu, jika Anda menggoyangkan lidah Anda ke sana kemari pun, au tu'ridu, atau Anda keluar dari wilayah memberi keadilan itu, fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Nah, jadi lisan Anda dan praktek tingkah laku Anda itu diketahui Allah. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Khabira artinya yaitu hal yang sekecil apapun Allah tahu. Expert katanya kalau bahasa berpengalaman. Khabir. Iya, khabir. Jadi masalah yang detail sekecil apapun Allah sangat tahu. Maka dalam hal ini al-qistu atau al-adlu ini termasuk lagi bagian pembiasaan. Pembiasaan, benar pembiasaan. Sekali. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kajian kita harus ditutup sekarang karena waktu juga yang memisahkan kita. Sungguh sangat menarik, mungkin hari esok dan hari-hari lainnya kita dapat bertemu kembali bersama-sama mengkaji. Saya Zainal Arifin dan Ustadz Sofyan Shah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas khilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.